Damoklis, gendut kayak buntelan kentut. Iis sudah punya doi, Didi pemabok dari Depok. Konon Iis dan Didi belum lama pacaran, tapi tersiar kabar sudah kecelakaan. Iis mual, Didi gugup, Iis muntah, Didi bingung. Diperiksa ya positif, Didi lantas lari kabur. Laki-laki tahun 80-an ya begitu. Didi lari terbirit, Pak Muklis bawa celurit. Wala-wala. Didi lapor polisi, berharap dilindungi. Tapi mungkin Pak Muklis emosi lupa diri, celurit sembarang sabit nyamber leher polisi. Wah, kepala loncat, Pak Muklis pucat. Didi lari cepat-cepat, soal ini jadi rame, bikin geger kampung toge. Wah, Iis makin menderita, pacar tiada, bapak di penjara. Perut terus membengkak sampai 9 bulan. Didi entah di mana, Pak Muklis bunuh diri di penjara. Iis mati usai melahirkan, yang goblok bayinya ikut-ikutan. Iis makin menderita, pacar tiada, bapak di penjara. Perut terus membengkak, walah, sampai 9 bulan. Gawat. Didi entah di mana, Pak Muklis bunuh diri di penjara. Iis mati usai melahirkan, yang goblok bayinya ikut-ikutan. Mati.